Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Qala Bishr Ibn al-Hafi atau Bishr Ibn al-Harith al-Hafi rahimahullah, halaman 138, masih di bab at-tahdzir min mujalasati ahli al-bid'ah, peringatan agar kita menghindari majlis dengan ahli bid'ah. Bishr Ibn al-Harith al-Hafi rahimahullah pernah mengatakan, kana zaidatun yajlisu fil masjidi yuhadzirun nasa min ibni hayyin. Siapa ibnu hayy? Zaidah ibnu Qudamah. Beliau duduk di masjid dan mengingatkan masyarakat agar menghindari ibnu hayy. Ibnu hayy siapa kemarin? Al-Hasan bin Saleh ibnu Hayyan, yang dia ini punya pemikiran apa? Khawarij, dan suka menampakkan kekhusyuan, gampang nangis, bahkan gampang pingsan ketika mendengarkan Al-Quran. Dan oleh Sufyan Ats-Tsauri, kekhusyuan Ibnu Hayy dianggap sebagai khusyu'un nifaq, karena dibuat-buat. Wa ashabahu, dan beliau mengingatkan agar menghindari para muridnya Ibnu Hayy. Qala wa kanu yarawna as-sayf. Kata Bishr Ibn al-Harith, mereka punya pemahaman khawarij, yaitu mengangkat senjata untuk memberontak pemerintah. Kemudian keterangan berikutnya dari Abu Saleh al-Farra. Qala Abu Saleh al-Farra rahimahullah, atau sebelumnya tentang Zaidah, Zaidah ibnu Qudamah rahimahullah, termasuk salah satu di antara perawi hadis tentang mengisyaratkan jari ketika tasyahud. Dan riwayatnya Zaidah inilah satu-satunya riwayat yang menyebutkan wa yuharrikuhu, dan Nabi SAW menggerakkan jari ketika tasyahud. Sementara perawi yang lain, 13 perawi yang lain, tidak menyebutkan adanya menggerakkan jari, hanya sebatas yushiru, sebatas berisyarat. Makanya para ulama berbeda pendapat. Keterangan Zaidah yushiru wa yuharrikuhu, Rasulullah SAW berisyarat dan menggerakkannya, apakah ini keterangan yang syadzah ataukah termasuk ziyadatus thiqat? Kalau dia keterangan yang syadzah, dan syadzah itu pengertiannya adalah keterangan dari perawi yang thiqah yang menyelisihi perawi yang lebih thiqah, baik dari sisi jumlah atau dari sisi kekuatan hafalan. Kemudian keterangan yang ziyadatu thiqat adalah perawi yang lebih thiqah menambahkan keterangan yang tidak ada pada perawi yang thiqahnya di bawahnya, derajat thiqahnya di bawahnya. Nah, para ulama ahli hadis mereka berselisih pendapat tentang tambahan keterangan dari Zaidah ibnu Qudamah. Menurut mereka yang mengatakan bahasanya keterangan Zaidah ibnu Qudamah ini menyelisihi perawi yang lebih thiqah, mereka menganggap keterangan ini adalah syadzah. Dengan alasan yang pertama, dari sekian kawan-kawannya Zaidah ibnu Qudamah, ada 13 ulama ahli hadis yang lainnya, dan mereka juga gunung-gunung dalam masalah hadis, seperti diantaranya Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian pendapat yang kedua, tambahan Zaidah ibnu Qudamah ini ziyadatus thiqah, karena status Zaidah adalah thiqatun thiqat, thiqahnya para thiqah, sehingga posisi informasi satu orang ini mengalahkan informasi dari banyak kawan-kawannya. Karena itulah informasi dari Zaid bin Qutamah dianggap sebagai ziyadatul thiqat. Dan ini pendapatnya Syalbani rahimahullah dan beberapa murid beliau. Dan wallahu ta'ala alam, insyaallah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah bahasanya tambahan dari Zaidah bin Qutamah statusnya adalah syadza. Kenapa? Karena kalau dari sisi jumlahnya Zaidah cuma satu orang, sementara 13 temannya yang lain mereka tidak menyebutkan adanya tambahan wa yuharrikuhu. Berarti ada kemungkinan tambahan Zaidah ini menyelisih yang lebih thiqah. Baik. Dan apapun itu, kita menghargai adanya khilaf dalam masalah ini. Dan ini perbedaan dalam masalah penilaian mengenai keabsahan sebuah hadis. Kemudian kita akan masuk pada penjelasan berikutnya dari Abu Saleh Al-Farra rahimahullah. Zakartu li Yusufa bin Asbat an waqi'in syai'an min amril fitan. Abu Saleh bercerita, saya pernah menyampaikan kepada Yusuf bin Asbat dari Waqi' tentang fitnah yang terjadi pada Khawarij. Wallahu a'lam, mungkin beliau bercerita tentang beberapa tokoh Khawarij dan kesolehan mereka serta bagaimana perjuangan mereka dalam berdakwah. Faqala, kemudian Yusuf bin Asbat mengatakan, dzaka yushbihu ustadahu. Ini persis seperti gurunya, yaitu Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. Faqala faqultu li Yusuf. Kemudian Abu Saleh mengatakan, aku pun bertanya kepada Yusuf, ma takhafu an takuna hadhihi ghibatan. Anda tidak khawatir nanti forum kajian ini jadi sepi? Nanti banyak orang yang tidak hadir, riba. Atau apakah kamu tidak takut kalau ini termasuk di antara bentuk riba? Di antara bentuk gerenangi Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. Faqala, kata Yusuf bin Asbad, lam ya ahmak. Enggak. Ya. Tidak, ini tidak termasuk riba wahai ahmak. Ana khairun liha ula'i min abaihim wa ummahatihim. Dalam masalah ini, saya lebih baik dibandingkan bapak dan ibu mereka untuk mereka. Jadi maksud Yusuf bin Asbad pada saat beliau menyampaikan peringatan tentang bahayanya Hasan bin Saleh, beliau nyatakan peringatan tentang Hasan bin Saleh atau peringatan agar menjauhi Hasan bin Saleh ini lebih dibutuhkan mereka dibandingkan nafkah yang diberikan oleh bapak ibu mereka. Makanya Yusuf bin Asad mengatakan, saya lebih baik dibandingkan bapak ibu mereka kepada mereka, yaitu kepada murid-muridnya. Ana anhan nasa ay ya'malu bima ahdatsu fatattabi'ahum awzarahum. Saya mencegah banyak orang agar mereka tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, sehingga mereka mengikuti dosanya orang Khawarij. Wa man atrahum kana adarra alaihim. Dan orang yang terlalu ngefans dengan Khawarij, dia lebih berbahaya dibandingkan Khawarij. Karena bisa jadi ketika dia memuji Khawarij, mempengaruhi orang lain untuk ikut jadi Khawarij. Seperti yang bisa kita saksikan, mereka yang terlalu ngefans dengan jihad-jihad dan ternyata lebih pro kepada ISIS, akhirnya mandorotnya lebih besar bagi umat Islam dibandingkan manfaatnya. Nah, dan yang bisa kita ambil pelajaran dari pernyataan Yusuf bin Asbad rahimahullah, bahwa memberikan peringatan akan bahayanya tokoh halil bid'ah bukan termasuk bentuk ghibah. Dan kesalahan sebagian orang ketika menyebut kejahatan orang yang punya pemikiran menyimpang, baik dengan menyebutkan pemikirannya atau menyebutkan pribadinya, termasuk di antara bentuk pelanggaran, ini satu hal yang tidak benar. Karena tidak semua orang kehormatannya layak untuk dijaga. Allah subhanahu wa ta'ala mencerca berbagai macam tokoh orang kafir, dan Allah sebut namanya Abu Lahab, Fir'aun, dan orang-orang kafir yang lainnya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kejahatan siapa? Dzul Huwaisirah. Di depan para sahabat ketika Dzul Huwaisirah sudah pergi, dan ini tidak termasuk ghibah. Tayib. Meskipun kalau dari sisi praktek, jika ini terkait dengan hukum yang ada di negara kita, maka menyebutkan nama tokoh tertentu kemudian memberikan kritik di depan ruang publik, ini bisa membahayakan ya. Karena termasuk diantara melanggar undang-undang ITE ya. Kemudian kita lanjutkan keterangan berikutnya dari Abdullah bin Imam Ahmad. Qala Abdullah ibn Ahmad rahimahullah, sami'tu abi yaqul, man qala lafzi bil Qur'ani makhluq, hadha kalamun su'un radi'un, wa huwa kalamul Jahmiyah. Siapa yang mengatakan, aku pernah mendengar ayahku yaitu Imam Ahmad memberikan peringatan. Siapa yang mengatakan ucapanku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, ini ucapan yang jelek, ucapan yang hina, dan ini ucapannya Jahmiyah. Qultu lahu, kemudian Abdullah bertanya kepada Imam Ahmad, innal karabisi Husain bin Ali al-Karabisi. Innal Karabisi, yaitu Husain bin Ali, yaqulu hadha, pernah menyampaikan hal ini. Faqala, kemudian Nabi, kemudian Imam Ahmad mengatakan, kadzaba, Husain bin Ali yaitu al-Karabisi telah berdusta. Hatakahu Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan al-Khabith. Wa qala qad khalafa hadha Bishran al-Murisi. Dan Husain bin Ali telah meninggalkan pemikiran ini kepada Bishr al-Murisi. Husain bin Ali al-Karabisi termasuk salah satu tokoh Mu'tazilah, muridnya Abu Yusuf. Dan Abu Yusuf muridnya siapa? Abu Yusuf muridnya siapa? Abu Hanifah. Tapi Al-Karabisi terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah, dan dia banyak mendakwahkan tentang masalah makhluknya, status Al-Quran adalah sebagai makhluk. Sejak zaman Hasan, atau sejak zaman siapa? Khalifah Ar-Rashid, dan sampai zaman Al-Ma'mun. Kemudian setelah dia meninggal, pemikirannya dilanjutkan oleh Bishr Al-Murisi. Ada Bishr bin Haris Al-Hafi, ini ulama Ahlu Sunnah. Ada Bishr bin Ghiyas Al-Murisi. Kalau Bishr bin Ghiyas Al-Murisi ini muridnya Imam Syafi'i, tapi punya pemahaman Mu'tazilah. Dan seperti yang kita pahami dalam sejarah, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, terjadi fitnah i'tizal, yaitu fitnah di mana Mu'tazilah dominan. Bahkan mereka mendakwahkan untuk menyatakan bahasanya Al-Quran adalah makhluk, padahal Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Dan ini akidah penyimpangan, akidah yang bertentangan dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kalamullah bukan makhluk. Qala Abdullah ibn Ahmad, Abdullah bin Ahmad juga pernah bercerita rahimahumullah, sa'altu Aba Thawrin Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi. Abu Thawr termasuk ulama Syafi'iyah, dan dulu beliau adalah seorang mutakallim, ahli filsafat, lalu debat dengan Imam Syafi'i, kalah, kemudian ikut Imam Syafi'i. Termasuk ulama Mesir, Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi. Abu Thawr pernah ditanya oleh Abdullah tentang Husain al-Karabisi. Fatakallama fihi bikalamin su'in radi. Kemudian Abu Thawr menyampaikan satu peringatan yang enggak baik tentang Husain al-Karabisi. Qala Muhammad ibn Hasan bin Harun al-Musili. Muhammad bin Hasan Al-Musri pernah mengatakan, Sa'altu Abu Abdillah Ahmad bin Hanbalin an qaulil Qarabisi nutqi bil Qur'ani makhluqun. Saya pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang pernyataan Al-Qarabisi, ucapanku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk. Faqala li Abu Abdillah. Kemudian Imam Ahmad mengingatkan kepadaku, iyyaka wa iyyaka, iyyaka iyyaka wa hadzal Qarabisi. Jauhilah Qarabisi, jauhilah Qarabisi. La tukallimhu, jangan ajak dia bicara. Wa la tukallimu man yukallimuhu, dan jangan ajak bicara orang yang berbicara dengan Al-Qarabisi. Dan boikot para ulama Ahlussunnah di masa silam terhadap ahli bid'ah, tidak hanya pada pentolannya, tidak hanya pada pimpinannya, dan termasuk untuk para pengikutnya. Dan beliau mengucapkan ini arba'a marratin au khamsa marratin, 4 atau 5 kali. Yang ini menunjukkan penegasan dari Imam Ahmad untuk mewaspadai pemikiran Al-Qarabisi yang dia memiliki pemikiran Mu'tazilah. Qala Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah qala li Abu Kilabah. Abu Kilabah pernah berkata kepadaku, la tumakkin ashab al-ahwa'i min sam'ika fayunbidhu fihi ma sya'u fayughayyiru qalbak. Jangan kamu beri kesempatan kepada ahli bid'ah untuk menyampaikan sesuatu yang kamu dengar. Jangan kamu beri kesempatan kepada ahli bid'ah untuk menguasai pendengaranmu. Jangan dengarkan ucapan mereka. Fayung bidu fihi masya'u, lalu mereka bisa melemparkan syubhat yang mereka kehendaki. Fayughayyiru qalbak, sampai menyebabkan perubahan pemikiranmu. Karena kadang ada orang yang awalnya bersih, tiba-tiba dia membaca tulisan Mu'tazilah atau tulisan orang-orang yang punya pemikiran menyimpang, tulisan orang liberal misalnya, akhirnya dia terpengaruh. Ya, dia membenarkan sebagian, sementara dia tidak bisa membantahnya. Meskipun bisa jadi dia menolaknya. Wah, saya enggak percaya kayak gini, saya ini enggak benar. Tapi wallahu alam, saya enggak ngerti gimana bantahnya. Nampaknya ada sisi benarnya, padahal hasilnya semua salah. Apa yang dinyatakan adalah penyimpangan. Namun karena dia tidak tahu bantahannya, maka bisa jadi sebagian dia benarkan. Qala Utsman ibn Zaidah, Utsman ibn Zaidah pernah mengatakan, Ausani Sufyan, Sufyan pernah berpesan kepadaku, La tukhalid sahiba bid'atin, jangan kamu kumpul bersama ahli bid'ah. Dan ini dilakukan oleh para ulama, tujuannya sekali lagi adalah dalam rangka untuk mengingatkan mereka, sehingga pengaruh buruk dari perbuatan mereka tidak sampai menyebar ke masyarakat. Qala Ahmad ibn Hanbalin rahimahullah, mata Bishr al-Murisi wa khallafahu Husain al-Qarabisi. Ketika Bishr al-Murisi meninggal, digantikan oleh Husain al-Qarabisi. Sehingga yang lebih tua yang mana? Bishr al-Murisi. Qala al-Firyabi, Al-Firyabi mengatakan rahimahullah, kana Sufyan al-Thawri yanhani an mujalasati fulan, yakni rajulan min ahli al-bidah. Sufyan al-Thawri pernah mengatakan, atau Sufyan al-Thawri pernah melarangku untuk kumpul bersama seorang ahli bid'ah. Jangan hadir kajiannya fulan. Dan fulan di sini maksudnya adalah salah satu di antara tokoh ahli bid'ah. Berarti tadi di depan ada sedikit koreksi. Jadi yang lebih tua adalah Bishr al-Murisi, kemudian digantikan oleh Husain Al-Karobisi. Karena itu yang lebih tepat, Husain Al-Karobisi mengambil pemikiran dari Bishr Al-Murisi. Qala Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, adraktu khiyaran nasi kullahum ashab sunnatin. Aku menjumpai beberapa manusia pilihan. Fudail bin Iyad termasuk ulama tabi'in sezaman dengan Imam Malik. Berarti khiyarun nas di sini siapa? Ulama tabi'in. Aku menjumpai para ulama tabi'in, manusia-manusia pilihan. Mereka semua ashab sunnatin, adalah ashabu sunnah. Wa yanhauna an ashabil bid'ah, dan semuanya melarang jangan sampai berkumpul bersama ahli bid'ah. Kata ashabu sunnatin dia di bahasa mansub karena sebagai maf'ul bih atsani. Tapi kalau kemudian kita putus kalimatnya adraktu khiyaran nasi koma kulluhum ashabu sunnatin, berarti kulluhum ashabu sunnatin mubtada dan khabar. Qala Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan iyyaka an tajlisa ma'a sahibi bid'atin. Waspadai jangan sampai duduk bersama ahli bid'ah. Kemudian peringatan yang lain disampaikan oleh Yahya bin Abi Katsir, "Idza laqita sahiba bid'atin fi tariqin fakhudh fi tariqin akhar." Kalau kamu bertemu dengan ahli bid'ah di satu jalan, maka cari jalan yang lain. Wa kadza qala Al-Fudail bin Iyad, ini juga yang pernah dinyatakan oleh Fudail bin Iyad. Qala Muqatil bin Muhammad rahimahullah, qala li Abdurrahman bin Mahdi. Muqatil bin Muhammad pernah mengatakan bahwa Abdurrahman bin Mahdi pernah mengingatkan kepadaku, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, wahai Muqatil, la tujalis haulai ashabil ahwa. Jangan kamu duduk dengan mereka para ahli bid'ah. Inna haulai yuftuna fima tu'jizu anhul malaikatu. Karena mereka itu memberikan fatwa yang tidak mampu disampaikan oleh malaikat. Maksudnya apa? Enggak pernah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menyampaikan hal ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena malaikat hanya akan menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sementara orang ini menyampaikan masalah agama yang tidak pernah disampaikan oleh Allah Ta'ala, sehingga gak mungkin malaikat menyampaikannya. Dan ini peringatan yang luar biasa dari Abdurrahman bin Mahdi. Karena hakikatnya orang yang menyampaikan fatwa dalam masalah agama yang itu tidak ada dalilnya, berarti sama dengan menyampaikan sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh Jibril. Karena itulah Imam Malik menyebut orang yang melakukan perbuatan bid'ah sama halnya dengan menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat dalam masalah risalah. Qala Abu Kilabah rahimahullah, la tujalisu ahlal ahwa. Janganlah kalian bermajlis dengan ahli bid'ah. Wa la tujadiluhum, jangan ajak mereka berdebat. Fa inni la, apa ini? Amana yu'minu. La, kalau merasa aman ya. Fa inni la amanu ayyagmisukum fi dhalalatihim. Karena saya tidak merasa aman, mereka akan menenggelamkan kalian dalam kesesatan mereka. Au yalbisu alaikum ma kuntum ta'rifun, atau membuat kalian ragu terhadap keyakinan yang sebelumnya sudah kalian ketahui. awalnya kita sudah merasa yakin dengan pemahaman Ahlus Sunnah. Namun di satu kesempatan kita mendengar ceramah yang disampaikan oleh orang liberal, jadinya mulai ragu dengan apa yang pernah kita yakini. Dan ini seperti yang kemarin disampaikan bahasanya, yang namanya hati itu lemah, sementara syubhat menyambar. Qala Al-Fudail rahimahullah, la tujalis ma'a sahibi bid'atin, jangan duduk bersama ahli bid'ah, fa inni akhafu ayyan zila. Dalam riwayat yang lain, antan zila alaika au alaihi al-la'natu. Jangan duduk bersama ahli bid'ah karena saya khawatir akan turun laknat kepadamu atau kepadanya. Beliau juga mengatakan ihdharu dukhula ala ashabil bid'ah, fa innahum yasudduna 'anil haqq. Jangan sampai kalian terlibat bersama ahli bid'ah karena mereka melarang orang lain untuk mengikuti kebenaran. Qala Muhammad bin Muslim rahimahullah, Muhammad bin Muslim pernah mengatakan auhallahu ila Musa ibni Imran alla tujalis ahlal ahwa fatasma'u minhum kalimatan faturdika fatudilluka fatudkhilukan nar. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Musa bin Imran alaihi salatu wassalam, jangan kamu duduk bersama ahli bid'ah. Dan perlu diperhatikan, suasana bid'ah Bani Israel itu tidak berbeda dengan suasana bid'ah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bani Israel, mereka sudah memiliki para nabi sejak zaman Nabi Ya'qub alaihi salatu wasallam, kemudian turun-temurun mereka dibimbing oleh para nabi dan keturunan mereka banyak sehingga mereka dapat wahyu. Terus ada sebagian yang ditambahkan, ada yang sebagian yang dikurangi, meskipun masih ada para nabi. Maka ada ahli bid'ah di tengah Bani Israel ketika para nabi masih hidup di tengah mereka. Dan sampai Musa alaihi salatu wasallam menurut Muhammad bin Muslim rahimahullah mendapatkan wahyu dari Allah, dan ini persis seperti riwayat sebelumnya, agar beliau menjauhi ahli bid'ah karena ketika kamu mendengar dari mereka satu kalimat faturdika, mereka bisa menjerumuskanmu fatudilluka, lalu menyesatkanmu fatudkhilukan nar, kemudian memasukkanmu ke dalam neraka karena terpengaruh dengan pemikiran ahli bid'ah. Dan wallahu a'lam, dari mana Muhammad bin Muslim rahimahullah mengetahui hal ini, padahal beliau bukan sahabat, dan bisa dimungkinkan bahasanya beliau mengetahui hal ini dari Israiliyat, kabar yang disampaikan oleh Bani Israel. Qala Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, Ibrahim An-Nakhai pernah mengatakan la tujalisu ahlal ahwa'i fa inna mujalasatahum tudhibu atau tadhabu binuril iman minal qulub wa taslubu mahasinal wujuhi wa turithul bughdah fi qulubil mu'minin. Janganlah kalian duduk bersama ahli bid'ah karena duduk bersama mereka akan membuat cahaya iman dari hati pergi, menghilang, dan bisa mencabut keindahan wajah dan bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian di hati orang-orang yang beriman. Sehingga mungkin yang awalnya dia bisa hidup akrab bersama kaum mukminin, namun karena sudah banyak bid'ah yang terpengaruh dalam dirinya, akhirnya bisa jadi dia malah membenci kaum mukminin. Dan kita bisa perhatikan seperti kelompok-kelompok yang menyimpang di Indonesia, ada LDII, ada beberapa firqah-firqah sufi, ya, An-Nadhir dan seterusnya. Bagi mereka selain kelompoknya adalah tidak hanya sebatas sesat, bahkan ada yang mengkafirkan. Sehingga awalnya sebelum dia tergabung dalam kelompok seperti ini, hidup bersama masyarakat santai. Begitu sudah tergabung, mereka langsung menjadi orang yang eksklusif dan menganggap yang lain lebih hina dibandingkan dirinya. Muncul kebencian dengan sesama kaum mukminin. Qala Salamah ibnu Alqamah rahimahullah, kana Muhammad bin Sirin yanha 'anil kalami wa mujalasati ahli al-ahwa. Salamah bin Alqamah bercerita, dulu Muhammad bin Sirin melarang berbicara dan duduk bersama ahli bid'ah. Qala Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai juga pernah mengatakan, la tujalisu ashab al-ahwa fa inni akhafu an tartadda qulubakum. Atau antar tadda qulubukum, janganlah kalian duduk bersama ahli bid'ah karena saya khawatir nanti hatimu jadi murtad. Qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, sahibul bid'ati la ta'manuhu ala dini wa la tushawirhu fi amri wa la tujalis ilaihi. Faman jalasa ila sahibi bid'atin warrasahu Allahul ama. Ahlul bid'ah, jangan dikasih kesempatan untuk menyampaikan agamamu. Jangan dikasih amanah untuk menyampaikan agamamu. Dan jangan diajak bermusyawarah dalam urusan agamamu. Jangan duduk bersama mereka. Siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyematkan kebutaan dalam dirinya, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kita masih membaca banyak sekali keterangan tentang ini ya. Penulis cukup panjang dalam hal ini. Qala Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah bin Haqan. Qala li ammi wa sa'altuhu ya'ni Ahmad bin Hanbal anil Karabisi. Faqala mubtadi. Pamanku pernah berkata kepadaku dan aku pernah bertanya kepada beliau, dan yang dimaksud pamannya di sini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Aku pernah bertanya kepada beliau tentang Al-Karabisi. Faqala, dan Imam Ahmad mengatakan, mubtadi'un Al-Karabisi ahli bid'ah. Qala Abdus ibn Malik Al-Attar. Abdus bin Malik Al-Attar rahimahullah pernah mengatakan, Abdus bin Malik Al-Attar ini salah satu di antara perawi yang ma'ruf, salah satu dari karya Imam Ahmad, yaitu apa? Syarhus Sunnah. Imam Ahmad pernah punya buku, punya risalah judulnya Syarhus Sunnah. Dan di antara yang ma'ruf yang, dan bahkan pernah kita kaji ya di forum ini, adalah riwayat dari Abdus bin Malik Al-Attar. Saya pernah mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, usulu sunnati indana, prinsip sunnah menurut kami, dan salah satu di antara yang beliau sebutkan adalah wa tarkul julusi ma'a ashabil ahwa, tidak duduk bersama ahlil bid'ah. Berkata Yusuf bin Asbad rahimahullah, kana abi qadariyan, ayahku adalah qadariyah, wa akhwali rawafid, dan paman-pamanku Syiah. Fa'anqadhani Allahu bi Sufyana, dan Allah menyelamatkanku dengan majlisnya Sufyan Ats-Tsauri. Subhanallah. Yusuf bin Asbad, salah satu di antara ulama yang sezaman dengan Imam Ahmad, muridnya Sufyan Ats-Tsauri, dan keluarganya bisa kita lihat ayahnya liberal, paman-pamannya, paman dari ibunya Syiah, dan beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan majlisnya Sufyan Ats-Tsauri. Qala Ja'far bin Abi Utsman At-Tayalisi rahimahullah, sami'tu Yahya bin Ma'in, aku pernah mendengar Yahya ibnu Ma'in. Siapa beliau ini? Gurunya Bukhari. Yang pernah dikomentari oleh Bukhari, saya tidak pernah merasa kerdil dalam masalah hadis kecuali di depan Yahya ibnu Ma'in. Jadi kalau diskusi masalah hadis dengan ulama-ulama yang lain, Imam Bukhari santai. Tapi kalau sama Yahya bin Ma'in, grogi. Waqila lahu inna Husainan al-Karabisi yatakallamu fi Ahmad ibn Hanbal. Faqala wa man Husain al-Karabisi? La'anahu Allah. Innama yatakallamu fin nasi ashkalahum. Yantulu Husain wa yartafi'u Ahmad. Yahya bin Ma'in pernah disampaikan kepada beliau, Husain al-Karabisi pernah menyinggung Imam Ahmad. Husain al-Karabisi pernah menyinggung Imam Ahmad. Lalu Yahya bin Ma'in langsung berkomentar, siapa Husain al-Karabisi dibandingkan Imam Ahmad? Semoga Allah melaknatnya. Subhanallah ya. Jadi ada orang yang punya pemikiran menyimpang, komentar dengan ulama Ahlussunnah, langsung dilaknat. Padahal dua-duanya tokoh. Dulu di zamannya dua-duanya terkenal. Imam Ahmad terkenal, Husain al-Karabisi terkenal. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan ulama Ahlussunnah dan Allah melupakan ulama ahli bid'ah. Dan ini selalu terjadi dalam setiap zaman. Di zamannya para ulama Ahlussunnah, di zamannya Imam Abu Hanifah, ada banyak sekali ulama ahli bid'ah. Dan mereka sama-sama terkenal ketika mereka hidup. Namun ketika mereka mati, Allah abadikan nama ulama Ahlussunnah dan Allah lupakan nama ulama ahli bid'ah. Di zaman Imam Syafi'i juga sama, Imam Ahmad juga demikian. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan ulama Ahlussunnah dan Allah melupakan ulama ahli bid'ah. Termasuk tidak jauh beda dengan zaman yang dekat dengan kita. Kita pernah mendengar sejarah ya, pernah terjadi peperangan antara kaum Padri dengan orang adat gitu ya. Kaum Padri dipimpin oleh siapa? Tengku Imam Bonjol. Dan kaum adat ada pemimpinnya enggak? Ada pemimpinnya enggak? Enggak mungkin mereka bergerak sendiri, ada tokohnya. Dan mereka dulu waktu sama-sama hidup, semuanya terkenal. Namun siapa nama pemimpin pentolannya, tokoh kaum adat yang memimpin perang melawan Imam Bonjol? Enggak ada namanya. Kita enggak pernah kenal nama itu. Allah subhanahu wa ta'ala abadikan sebagian nama dan Allah tinggalkan yang lain. Ini salah satu di antara janji dan pahala besar yang diberikan oleh Allah untuk mereka yang ikhlas dalam berjuang di atas kebenaran. Namanya diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sementara nama musuh-musuhnya dilupakan oleh Allah. Tayyib. Kita ulang lagi ya. Kata Yahya bin Ma'in, wa man Husain al-Karabisi? Siapa Husain al-Karabisi? Semoga Allah melaknatnya. Innama yatakallamu fin nasi ashkalahum. Dia hanya berbicara di depan masyarakat tentang berbagai macam syubhat mereka, sehingga membuat orang semakin ragu. Yantul Husain wa yartafi'u Ahmad. Husain yantul, jatuh kredibilitasnya, jatuh nama baiknya, sementara Imam Ahmad selalu naik nama baiknya. Qala Ja'far, kata Ja'far bin Abi Utsman, yantulu ya'ni yanzilu wa huwa at-tirti alladhi fi asfalittun. Wallahu a'lam, ini maknanya apa ya? Jadi yantulu artinya adalah turun. Ini ada satu benda yang digambarkan. At-tirti maknanya adalah al-khamirah allati tatruku 'alal 'asiri wan nabidhu liyatakhammara wa asluhu ma yatruku fi asfala kullu ma'in kal ashribati wad dahan. At-turti adalah khamirah, allati tatruku 'alal 'asir. Aturti itu endapan peresan. Jadi kalau ada orang yang meres anggur, asir, atau nabid, atau apa ini, rendaman kurma, dia tak khamar untuk dijadikan sebagai khamar. Maka di situ ada yang mengendap. Atasnya apa? Atasnya apa? Air ya. Atasnya cairan, bawahnya endapannya. Itu namanya turti. Yang tulu, yakni yang zilu, yang turun, wa huwa turti, yaitu endapan, alladzi fi asfalid dun, yang berada di bawah dun. Dun ini mungkin kentong yang dipakai untuk nyimpen cairan yang mau dipakai untuk khamar. Wa asluhu ma yatruku fi asfala kullama'in kal ashribati waddahan. Dan secara bahasa, makna turti adalah semua yang mengendap di bawah, atau benda-benda padat yang mengendap di bawah, yang ada pada minuman atau minyak wangi. Jadi kata Yahya bin Ma'in, Husain al-Karobisi jadi endapan, sementara Imam Ahmad selalu melambung ke atas. Dan seperti itulah balasan yang diberikan oleh Allah untuk ulama Ahlus Sunnah dan tokoh bid'ah. Qala Ali bin Syaqiq, Ali bin Syaqiq rahimahullah pernah mengatakan, aku pernah mendengar Abdullah ibn Mubarak rahimahullah yaqulu ala ru'usin nas, berkhutbah di depan banyak orang. Da'u haditha Amr ibn Thabit fa'innahu kana yasubbus salafa. Tinggalkan hadisnya Amr bin Thabit karena dia mencela sahabat. Karena dia mencela sahabat. Dan ini luar biasa. Itu disampaikan terang-terangan di depan umum. Komentar dari penulis Syekh Jamal bin Furaihan, kaifa law kharaja Ibnul Mubarak fina. Bisa kita bayangkan andaikan Ibnul Mubarak tinggal bersama kita. Madza yaqulu fi man yut'inu fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa yang akan beliau sampaikan terhadap orang yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengomentari mereka dengan komentar yang jahat. Seperti ini beliau menyebutkan beberapa nama ya. Abul A'la Al-Maududi, Sayyid Qutb, Tariq As-Suwaidan, Hasan bin Farhan Al-Maliki, Abul Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri. Wa man dafa'an an ha'ula'i aw sakata 'anhum, atau orang yang melindungi mereka atau mendiamkan mereka. Di sini salah satu di antara daftar yang boleh sebutkan Syabul Hasan Al-Ma'ribi, dan banyak asatidah gurunya atau berguru ke beliau di Ma'rib. Ma'rib ada di Yaman ya. Wallahu ta'ala alam. Tapi kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dinyatakan oleh Abdullah bin Mubarak, bahwa orang yang mencela sahabat maka hadisnya ditolak. Qala Hisham ibn Urwa rahimahullah, kana al-Hasan wa ibn Sirin yaqulani la tujalisu ahl al-ahwa'i wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Hasan dan ibn Sirin pernah mengatakan, jangan duduk bersama ahlil ahwa, ahlil bid'ah, jangan berdebat dengan mereka dan jangan dengarkan mereka. Kemudian Ayyub As-Sakhtiani juga mengatakan, ra'ani Sa'id ibn Jubair jalastu ila Talak ibn Habib faqala li alam araka jalasta ila Talak ibn Habib la tujallisannahu. Qala Ayyub, wa ma shawartuka fi dhalika walakin yahiqqu lirrajulil muslimi idza ra'a min akhi shay'an yukrihu ayyan sahahu. Ayyub rahimahullah mengatakan, atau Ayyub pernah mengatakan, Ra'ani Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini siapa? Ulama tabi'in. Sa'id bin Jubair pernah melihatku, aku duduk di majelisnya Talak bin Habib. Faqala li, kemudian Sa'id bin Jubair mengingatkan kepadaku, alam araka jalasta ila Talak bin Habib. Aku melihat kamu duduk bersama Talak bin Habib, dan aku menganggap itu sesuatu yang alam ara. Saya enggak suka, saya tidak berpendapat dengan seperti itu. La tujallisannahu, jangan duduk bersamanya. Qala Ayyub, kata Ayyub, wa ma syawartuhu fi dzalika walakin yahiqqu lirrajulil muslim idza ra'a min akhihi syai'an yukrihu ayyan sahahu. Kata Ayyub, dan aku pun tidak bertanya, tidak bermusyawarah dengan Sa'id bin Jubair dalam masalah ini. Namun aku anggap bagi setiap seorang muslim yang dia melihat kawannya melakukan sesuatu yang tidak dia sukai, hendaknya kawannya ini menasihatinya. Sehingga Ayyub ketika mendapatkan peringatan dari Sa'id bin Jubair, beliau anggap ini nasihat dari Sa'id kepadaku. Dan saya tidak perlu protes, saya tidak perlu untuk kemudian mengajak bicara panjang lebar, tidak perlu banyak alasan, saya ikuti begitu saja. Ini yang dimaksud oleh siapa? Ayyub Asy-Syakhtiyani. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita mengambil pelajaran yang bisa diambil pelajaran, dan barangkali jika ada beberapa hal yang mungkin sedikit bermasalah, coba nanti kita tinjau ulang ya. Tapi pada prinsipnya, dalam beberapa kalimat yang tadi kita sampaikan, bahwasanya para ulama salaf sepakat ketika kita bermajelis harus memilih guru. Dan salah satu di antara tujuan besarnya adalah membersihkan dari setiap keyakinan dan pemahaman kita dari pemahaman ahlul bid'ah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.